Sebelum kita memulai sesi yang kedua, ada sedikit pengumuman bahwa nanti insya Allah ada di depan saya ini ada sebuah kotak. Ini adalah kotak infak. Seperti biasa, kita mulai membiasakan pada setiap kajian mengedarkan kotak infak untuk kita peruntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, insya Allah pada kajian kali ini atau pada acara hari ini, hasil infaknya insya Allah kita akan sumbangkan ke pesantren masyarakat Merapi Berbaku yang ada di Magelang, yang salah satu pembinanya adalah Ustaz Fauzi Lazim. Sebagai gambaran backgroundnya, beberapa tahun yang silam sebelum adanya pesantren ini, masyarakat di daerah sekitar Berbaku, Merapi Berbaku, yang muslim hanya ada keluarga single. Iya, tinggal 6 keluarga saja. Dengan berdirinya pesantren ini, alhamdulillah sekarang sekitar 60% lagi. Iya, kita telah bergabung kembali. Mohon maaf yang tadi memang saya ada remaja dan memang kalau kita baca buku-buku psikologi perkembangan memang naturally alamiahnya begitu. Tetapi ada pertanyaan, kenapa begitu? kenapa di tempat lain tidak terjadi? Remaja mengalami masa keguncangan, krisis identitas, memperlepas, emosinya berdebat-debat, menentang orang tua, bisa patruk, bisa mampu ketika diberi apa namanya penalti, diberi hukuman, disciplinary intervention oleh sekolah dan lain-lainnya. Nah, ini dulu saya meyakini bahwa ini merupakan kepastian bahwa setiap kali, setiap remaja pasti akan mengalami masa itu. Akan tetapi ketika saya mendapati membaca kisah dari seorang soleh, tidak seperti itu. Maka saya berpikir pastilah ada hal yang penting di sana yang menjadikan mereka tidak seperti itu. Artinya untuk mencapai kondisi itu bukan berarti kita semata-mata mengajarkan apa yang diajarkan di masa itu, hanya materinya saja. Karena hanya materinya saja itu berarti hanya pengetahuan dan tidak memberikan bekas apapun. Kembali lagi, akhirnya saya menemukan sebuah buku. Ini sebenarnya hanya alat bantu, sebelumnya saya sudah menyampaikan ketika saya kuliah, saya melihat tentang konsep taklif pada agama ini. Apakah taklif itu? Kemampuan seseorang untuk melaksanakan beban dan kewajiban atau beban syariat, dan orang ini disebut sebagai mukallaf. Dan kita perlu apa namanya tanggung jawab itu pada usianya nanti, yaitu ketika akhir bani. Terus, nah, di dalam buku yang bersens yang terbit tahun 2001, masih terus diupgrade, diperbaiki di tahun berikutnya, ada satu pembahasan menarik yang berjudul yang berkenaan dengan identity foreclosure. Apa itu? Remaja yang masuk ke masa remaja tanpa krisis identitas. Nah, apa yang paling penting pada diri mereka? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Agar kita dapat mengambil pelajaran dan menerapkan pada anak kita, sehingga ketika anak nanti masuk usia remaja tidak perlu mengalami masa keguncangan. Yang paling pokok adalah tentang identitas diri mereka, siapa mereka. Kemudian yang kedua adalah tentang orientasi hidup. Orientasi hidup itu berkenaan dengan apa yang paling apa yang paling kuat berpengaruh pada diri anak itu. To be, menjadi, to have, memiliki. Yang kalau dia tidak memiliki apa yang dimiliki temannya, maka akan mudah guncang lagi ya. Atau jujur, kita baru orientasi anak untuk berbuat dengan sebaik-baik hal yang dapat mereka lakukan. Nah, ini termasuk orientasi. Nah, identitas itu bisa berkaitan dengan culture, bisa berkaitan dengan agama. Maaf, ini saya berbicara tentang secara umum itu. Alhamdulillah, kami mencoba menerangkan kepada anak-anak itu tentang arah hidup, tentang apa yang berharga, tentang apa yang seharusnya perjuangkan. Semisal, kita tanyakan kepada anak, tidak penting kamu menjadi apa. Bapak tidak bangga kamu menjadi seorang pengusaha. Bapak tidak bangga kamu menjadi seorang gubernur. Bapak tidak bangga kamu menjadi seorang presiden. Pokoknya semua tidak membanggakan. Anak boleh dulu. Bapak baru akan bangga kalau mendengar gimana pun kamu berada, apapun yang kamu kerjakan nanti membawa manfaat bagi agama. Kalian lihat, ini antara yang disampaikan pada anak-anak sekolah, karena dulu saya sempat berkecimpung di sebuah SD. Kalian lihat, gedung-gedung yang sangat tinggi. Di tangan kanan kalian berikan bumi, tetapi di hati kalian hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekedar contoh-contoh tentang identity. Artinya yang kita sampaikan berjadi berbeda gitu. Maksud saya berjadi berbeda karena penghayatan kita tentang apa yang paling pokok agama yang dia memiliki beragam seruan, Nah, maksud beragam sebab bukan berarti apa namanya warna-warni, tetapi banyak jalan menuju keutamaan-keutamaan yang dibenarkan dalam agama ini. Nah, ini bisa kita untuk kompakkan pada diri anak-anak kita. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Akan sangat baik kalau sebelum remaja sudah kita tanamkan, sehingga ketika masuk usia remaja tidak perlu lagi mengalami krisis. Tetapi jika ini perlu ditanamkan, maka pada masa remaja itulah, ketika mereka mulai masuk usia remaja itulah kita mulai menata kembali, mulai membangun. Yang pertama adalah penerimaan diri. Jadi nanti kita akan berbincangkan pada pembahasan lebih khusus mengenai jenjang-jenjang percaya diri. Nah, penerimaan diri setiap kita memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Nah, saya akan bahas nanti karena nanti akan saya bahas di bagian jenjang-jenjang percaya diri. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu berbeda dengan pengetahuan dan iman. Anak dapat menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi ketika itu hanya pengetahuan, maka dia tidak berpengaruh terhadap sikap, terhadap penghayatan mereka, terhadap bagaimana mereka merespon situasi, merespon keadaan. Jadi penanaman iman ini yang lebih kita tekankan dengan menunjukkan sifat-sifat jamaliah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Dan kita berikan kepada mereka, misal kita dapati bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika masih kecil, jagalah hak-hak Allah. Jadi kita tunjukkan tentang apa yang seharusnya dikerjakan. Ini pertama ketika anak masih belum masuk usia remaja, sehingga ketika masuk usia remaja sudah ada orientasi itu. Nah, jadi iman dulu, iman. Iman kepada Allah dan cabang-cabangnya. Kemudian setelah itu adalah manners and etiquette, yang sudah sempat saya sebut juga di bagian pertama. Ini tampaknya sepele, tetapi jika adab itu terbangun, ketika seseorang memiliki ketidaksetujuan kepada orang lain, dia masih menjaga cakramanya. Kalau hari ini yang memegang betul tentang adab itu, antara lain yang saya ketahui adalah Jepang. Dan sangat mungkin negara-negara lain juga ada. Sehingga sangat berbeda antara yang sekolah di Jepang sejak S1 dengan sekolah di Jepang sejak S2. Masalah adabnya ini. Nah, dalam agama kita mendapati semisal Imam Ibn Qasim rahimahullah ta'ala belajar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala selama 20 tahun, tapi 18 tahun diantaranya hanya soal adab. Hanya soal adab. Nah, adab ini yang perlu dikokohkan. Yang perlu dikokohkan. Di antara mudahnya orang-orang di masa sebelum kita ini menasihati, bukan karena tantangannya sedikit, tiap zaman itu memiliki tantangannya. Dan pada pokoknya tantangannya adalah sama. Prinsip-prinsip pokok tantangannya sama. Bentuknya saja yang berbeda. Pornografi di zaman ini, zaman itu juga ada pornografi. Bentuknya saja yang berbeda. Dulu live ya, orang mandi di kali misalnya. Nah, sekarang dua dimensi, lalu gadget. Nah, kalau anak memang rusak, ya tetap aja mencari kesempatan. Tapi kalau anak yang baik, ada kesempatan pun memalingkan mukanya. Artinya tantangan pokok itu pada prinsipnya sama, bentuk-bentuknya saja berbeda. Hari ini tantangan-tantangan akidah ada. Zaman dulu juga ada darmo gandul dan lain-lain ya. Jadi tantangannya juga ada, juga kelendek-kelendek lainnya. Kelendek zaman dulu dengan zaman sekarang prinsipnya sama, bentuknya saja, wujudnya yang berbeda. Nah, seandainya tantangan di akhir sepenuhnya berbeda, maka tidak ada panduan apapun yang kita pakai untuk berdiri. Kalau kita yakin bahwa Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah As-Sahihah ini memberikan jawaban kepada kita hingga akhir zaman, maka tentulah segala masalah yang akan muncul kemudian sudah ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Seseorang yang memiliki adab ini akan, jika terjadi perbedaan dengannya, dia akan lebih mudah menahan diri dari melakukan konfrontasi. Karena itulah kita memaklumi perkataan sebagian ulama, ini bukan hadis, al-hurmat khairu min at-ta'ah, bahwa respect itu lebih baik daripada ketaatan. Ada ketaatan yang kering. Ketaatan yang kering itu taat semata-mata karena tidak ada pilihan lain. Ya memang itulah yang mesti dilakukan. Tidak berdaya, tidak punya kekuatan untuk melawan. Tetapi ini akan makin lama akan makin melemah seiring dengan bertambahnya kekuatan anak, baik secara fisik maupun dalam soal kemauan. Nah, sehingga ketika dia sudah semakin kuat, dia akan mampu memberontak, terutama ketika emosinya meledak-ledak. Nah, karena itulah dalam adab ini ada berbagai macam, ada kepada berbagai hal, maksud ada berdoa, tetapi yang awal perlu kita tanamkan antara lain adalah adab kepada ilmu dan ahli ilmi. Kemudian jika masih kanak-kanak, ini akan mudah untuk kita tenangkan tentang bil walidain. Nah, bagaimana remaja? Pada prinsipnya urutannya tetap sama, tetapi kita memang perlu lebih bersabar dalam menanamkan tentang bil walidain. Artinya perlu dilihat dulu yang soal iman dan adab yang lainnya tadi. Nah, nanti akan kita berbincangkan lebih spesifik mengenai meskipun tidak sangat mendalam, tidak sangat detail mengenai bil walidain di bagian yang lain, masih dalam soal jawaban ini. Dan kemudian yang berikutnya yang harus kita tanamkan adalah mengenai orientasi hidup mereka. Orientasi hidup itu pokok-pokoknya tadi, tetapi bisa kita sampaikan melalui cerita-cerita, melalui obrolan. Kapan saat yang paling tepat memberikan nasihat? Yang paling tepat sebagaimana kita dapati pada pribadi Rasulullah SAW, yang pertama adalah filsafat, saat melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan dalam bayangkan perjalanan yang sangat jauh. Saya tidak tahu dari sini kemana-kemana. Bukan berarti yang sangat jauh. Perjalanan itu boleh jadi dekat, sangat terkait dengan usia anak. Kalau usia anak masih kecil, perjalanan yang cuma beberapa puluh meter pun sudah jauh dan cukup efektif untuk menasihati. Tetapi intinya adalah nasihat pada saat perjalanan, tetapi jangan diperlukan nasihat. Kalau meskipun saat itu baik, tapi kaidah dasarnya adalah qalla wa dalla, nasihat ringkas, padat, bermakna. Nah, dalam hal ini sabar dalam memberikan nasihat paling penting. Jangan baru naik mobil langsung dikasih nasihat, itu bisa denial. Sehingga kalau ini kita lakukan, lain waktu anak menolak ketika diajak. Nah, nasihat bisa bervariasi, bisa langsung nasihat secara langsung. Nah, pegangi ini dengan kokoh. Nah, kamu boleh jadi memiliki banyak kemampuan. Kamu boleh jadi Allah anugerahkan keutamaan kecerdasan yang luar biasa. Tapi kalau ini tidak ada pada dirimu, nah ini kan nasihat yang sifatnya secara langsung. Tapi bisa juga kita menceritakan tentang, misalnya saya bertemu dengan orang yang dia tidak sampai kuliah, dia bekerja di sebuah negara di Eropa, dia memiliki keterampilan membetulkan lampu dan lain-lain ini. Dia, yang membedakan dia dengan yang lain-lain adalah dia mengambil keputusan berani untuk untuk kerja di Eropa itu, di tempat di mana profesi membetulkan lampu, membetulkan yang lain-lain itu dihargai sangat tinggi, gajinya sangat tinggi. Nah, dia kesana awalnya magang, tetapi ketika yang lainnya menghabiskan uang yang didapatkan dari magang itu untuk beli macam-macam, maka dia menggunakannya untuk mengambil short course agar dia mendapatkan sertifikat kelayakan untuk bukan lagi magang tetapi sudah diakui dan kemudian berjuang untuk mendapatkan license. Nah, ini diungkapkan dalam bentuk kisah pada anak ringkas saja. Dan kadang-kala kita perlu menahan diri dari memberikan nasihat berpanjang-panjang. Ini contoh yang menarik. Bagaimana kesungguhan orang ini mengantarkan dia pada keberhasilan. Tapi sudah, tadi kita ngomong. Ingat bahwa kaidah dasar dalam saling memberikan wasiat itu adalah tawas bil haq wa tawas bis sabr. Ini dalam surat Al-Asri. Wa tawas bil marhamah. Dalam surat Al-Balad. Nah, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, dan itu berarti kita juga perlu sabar kapan beri nasihat dan kapan menahan diri nasihat, termasuk sabar agar tidak terlalu banyak memberikan nasihat, karena terlalu banyak itu akhirnya tidak membekas, tidak membekas. Satu poin membekas, besok atau lusanya kita nasihati lagi. Yang sifatnya sesungguhnya bukanlah nasihat baru, hanya menekankan, hanya menggarisbawahi dalam bentuk yang berbeda, dan di waktu lain lagi kita sampaikan nasihat yang sama tetapi dalam bentuk yang lain lagi. Intinya menegaskan, menguatkan, menguatkan, barulah kemudian kita memberikan nasihat yang lain lagi. Semoga Allah Ta'ala ampuni saya, istri saya, dan kita semua. Wabil khusus pada anak yang awal ya, karena itu punya anak yang cuma satu ya, kecuali kalau memang itu takdirnya. Nah, di mana karena ingin sekali anak baik, ketika ketemu dinasihati terus, jangan-jangan anak sudah berdoa kapan ini selesainya ya. Nah, baik saudara, dicintai anak itu tidak berarti dihormati. Banyak anak yang mencintai orang tuanya, tapi mereka tidak hormat kepada orang tuanya. Apa yang menjadikan anak itu hormat? Yang menjadikan anak itu hormat adalah yang pertama, yang anak hormat itu adalah yang pertama itu adalah trust, fitrah, kepercayaan. Inilah yang perlu kita bangun. Pada anak-anak kecil kita bisa mengidentifikasi. Cuma kadang orang tua melalaikan. Ketika anak masuk TK misalnya, terlihat di sana siapa yang lebih dipercaya oleh anak itu. Ada anak yang lebih percaya kepada orang tuanya dibanding kepada gurunya. Ada anak yang lebih percaya kepada gurunya dibanding kepada orang tuanya. Ada anak yang sama percayanya baik kepada orang tua maupun kepada guru. Kalau yang ini, mereka akan saling konfirmasi jika mendapati perbedaan antara orang tua dan guru. Tapi kalau anak yang lebih percaya pada gurunya dan orang tuanya berbeda, maka dia akan membantah orang tuanya secara langsung. Enggak gitu, kata guru juga gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau anak tidak percaya kepada dua-duanya. Enggak percaya pada orang tuanya dan enggak percaya pada gurunya. Apa? Enggak benar. Gurunya enggak benar. Loh, apakah kita tidak boleh mengikuti guru? Boleh. Tetapi kita harus melakukannya di depan. Gurunya kepada pihak yang berkepentingan. Di situ merupakan unek-unek, tapi di hadapan guru tidak. Guru patuhi guru. Guru melakukan dengan hal yang terbaik buat kamu, langkah yang terbaik buat kamu. Nah, kalau anak tidak percaya pada orang tua atau guru, inilah musibah yang lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya anak yang lebih percaya pada gurunya, misalnya begitu, maka kita dapat bersama dengan gurunya untuk membangun kepercayaan anak terhadap orang tua. Pada saat yang sama kita memperbaiki diri, karena kalau tidak, ya ini akan mental, makin tidak percaya. Kalau anak lebih percaya pada orang tua, maka orang tua dapat membangun kepercayaan pada diri anak terhadap gurunya. Sebelum anak dimasukkan sekolah maupun setelah anak masuk sekolah, ini dapat kita lakukan. Misalnya, kamu tahu kan, kenapa begitu? Itu gurunya. Ini semuanya bagus. Guru yang ini lulusan ini, guru yang ini akhlaknya begini, macam-macam. Sehingga ada namanya initial credibility. Anak memiliki kepercayaan sebelum memasuki, sebelum bertemu dengan gurunya. Nah, jadi fitrah kepada orang tua ini yang perlu kita bangun. Di dalam Al-Quran Al-Karim tadi saya sebutkan, kunci pendidikan anak itu salah satunya adalah qaulan sadida, perkataan yang jujur, tidak menutup-nutupi kebenaran, tidak mengandung kebohongan. Langsung pada pokok persoalan, ini qaulan sadida. Tetapi jujur dengan landasan yang salah akan membuat orang itu makin lama makin terbiasa dengan kesalahan. Karena itulah landasannya harus benar. Nah, sebelum qaulan sadida, yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran adalah bertakwa. Apa yang akan kita dapatkan jika dua-duanya ada pada kita? Allah Ta'ala katakan kepada kita, yuslih lakum a'malakum wa yufir lakum dhunubakum wa mayyitillah wa rasulah faqad faza fawzan 'azimah. Nah, ringkasnya, mari kita periksa sejauh mana, sebesar apa kepercayaan anak kepada kita. Jika misalnya usia remaja kepercayaan anak mulai turun, maka kita perlu membangun kembali antara lain dengan menyampaikan kepada anak komitmen kita untuk berubah. Tetapi janganlah tergesa-gesa menyampaikan komitmen Anda jika Anda belum siap untuk menjaga perubahan Anda. Berubah itu gak nyaman. Jam tangan yang biasa pakai di sini, dipindahkan ke sini udah gak nyaman kita. Begitu pula yang biasa pakai jam tangan di sini, dipindah ke sini, itu gak nyaman. Nah, Anda bisa coba. Gak nyaman, padahal ini baru soal sepilih, tidak mempengaruhi ritme hidup kita. Tapi yang biasa pakai jam tangan di sini, dipindah ke sini, sudah tidak nyaman. Sebagian kegagalan ketika orang tua mau memperbaiki anak, dan itu dimulai dengan memperbaiki diri sendiri, adalah ketika dia ingin berubah seketika. Sebagaimana ketika dia ingin mengubah anaknya seketika. Karena itu ketika kita ingin berubah, kita juga perlu mempersiapkan diri agar tidak mentar ketika kita mau berubah. Nah, jadi salah satu cara membangun kepercayaan kembali, memperbaiki kepercayaan kembali adalah memang menunjukkan komitmen untuk berubah. Kemudian yang kedua, kita dapat menunjukkan kepada anak tentang apa yang salah di masa lalu, dan kita tunjukkan bahwa itu dikarenakan dulu tidak mengetahuinya, karena itulah sekarang ingin mengoreksinya. Nah, jujur kepada anak, mengakui di hadapan anak, itu lebih memudahkan anak untuk menerima daripada kita menutup-nutupinya dengan berbagai hal. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, selain sitoh kepada orang tua, itu adalah kedekatan anak dengan orang tua. Pada saat kecil masalah itu kerap tidak terlihat, tetapi bukan tidak ada. Kalau kita membangun rumah tanpa fondasi, kalau tingginya baru 10 meter tidak berbahaya kan? Tetapi ketika sudah mulai ke 10 meter, kalau baru 1 meter, 2 meter, tidak bahaya kan? Karena belum ada yang lainnya. Tapi kalau sudah tinggi, mulai kita kasih jalankan kita sudah kasih atap, baru dipasang kayu, mungkin sudah roboh karena tidak ada fondasinya. Nah, fondasi itu yang perlu kita bangun. Nah, kalau belum digali fondasi di dalam, ya Pak, dikasih rangkanya itu. Nah, kita bangun kedekatan dengan anak. Kita perlu spending time, meluangkan waktu, having time is completely different from spending time. Jadi punya waktu itu berbeda dengan meluangkan waktu. Kita itu punya banyak waktu setiap hari. Kita sadar atau tidak? Tetapi meluangkan waktu itu artinya kita memberikan perhatian kepada anak kita dan memberikan kelepasan terhadap anak kita. Nah, kalau dua hal itu sudah ada, maka berikutnya itu akan lebih mudah bagi mereka untuk respect. Nah, mari kita terisi kembali. Kedekatan itu memudahkan anak terbuka. Apalagi nanti ada anak-anak yang sebagaimana yang lainnya, tapi ada anak-anak yang agak khusus. Agak khusus ini bisa karena memang dia memiliki kebutuhan khusus. Semisal ada anak yang berkecenderungan autis, atau ada anak yang perkembangan emosinya tidak tuntas, ya. Misalnya dulu ketika anak menyampaikan sesuatu sudah di stop orang tuanya, menyampaikan sesuatu dimarahi, misalnya ada seperti itu. Jadi ini macam-macam. Intinya adalah ketika anak itu memiliki hambatan dalam mengkomunikasikan emosinya, dalam mengkomunikasikan perasaannya, dalam mengkomunikasikan keinginannya maupun pikiran-pikirannya, maka kedekatan itu, kalau sekarang belum terlalu dekat, maka membangun kedekatan yang aman buat anak ini memudahkannya untuk menyusun kembali belajar mengkomunikasikan. Nah, tentu saja ada perbedaan di antara, meskipun sama-sama kesulitan mengkomunikasikan, tapi ada perbedaan antara anak-anak yang memang cenderung berdiam, anak-anak yang tersumbat emosinya, dengan anak-anak yang misalnya mengalami kesulitan, misalnya dikatakan ada sedikit kebutuhan khusus itu. Nah, saya ingin kembali sekali lagi, kedekatan, kepercayaan dan kedekatan. Nah, lalu apa yang kita perlukan ketika kita ingin berubah? Saya ingin awali dulu, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini juga buat dari diri saya, bahwa yang paling mudah bukanlah apa yang perlu kita lakukan, tetapi yang paling sulit bukanlah apa yang perlu kita lakukan, tapi yang paling sulit adalah menjaga diri kita untuk konsisten. Nah, ini juga berlaku bagi saya. Enggak jauh-jauh lah. Tahun lalu, berat badan saya sudah berkurang sangat banyak. Dengan cara apa? Bukan lari. Bukan dengan mengkonsumsi makanan-makanan macam-macam itu. Yang ada macam-macam itu. Saya jalan kaki. 2 minggu. Dalam kurang dari 2 minggu yang sebelumnya sabuk di pesawat rata-rata tak cukup. Sehingga beberapa pramugari itu hafal. Begitu saya naik, diambilkan sabun. Tapi setelah 2 minggu berjalan, kemana-mana jalan kaki, lama gak naik pesawat, dan 2 minggu naik pesawat lagi, pramugarinya sudah sigap, kasih sabunnya. Wah, mohon maaf, gak perlu. Langsung pramugari bilang, selamat ya Pak. Tetapi ternyata, seperti iklan pelangsi, ada dulu, before, after, ternyata ada lagi yang kurang. There. Nah, melakukan itu mudah, jalan kaki itu mudah, 2 minggu itu mudah, 2 minggu sebulan itu mudah. Yang sulit itu konsistensi. Sekali lagi, saya bukan mau menakut-nakuti, tetapi justru karena itulah kita perlu mempersiapkan diri. Nah. Jadi apa aspek yang diperlukan untuk memperbaiki diri itu? Yang pertama adalah kejujuran, termasuk ketika kita melakukan kesalahan yang telah lalu dan menunjukkan komitmen kita untuk berubah. Kemudian yang kedua, konsisten. Nah, konsisten ini yang lebih sulit. Nah, kemudian pada anak-anak yang kecenderungan untuk memiliki hambatan komunikasi, maka memberikan keterampilan komunikasi, memberitahukan kepada anak tentang bagaimana menunjukkan perasaannya, serta penerimaan dari orang tua itu sangat penting. Penerimaan itu tidak mesti dengan kata-kata tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu kadang-kala seperti ya sudahlah. Ya. Tapi penerimaan itu bisa dengan ekspresi-ekspresi yang lain. Ketika anak meledak-ledak emosinya, bisa kita pegang tangannya saja. Kita tidak memarahi, tidak menasihati, ini juga dapat menunjukkan penerimaan. Tentu saja dipegang dengan gimana bahasakannya? Dipegang dengan firm, dengan kokoh, mantap, tapi bukan menyakitkan ya. Kalau bahasa Jawa sebenarnya bukan di praktis, ya, bukan di krak gitu ya. Baik saudara, kita lanjutkan sedikit perbincangan kita dengan lanjutan dengan tema yang belum selesai tadi. Tapi izinkan saya meminum sedikit. Tadi kita sudah berbincang berbagai hal tentang anak-anak kita. Ada satu topik yang perlu kita pikirkan mengenai anak-anak kita. Di antara sebab tidak kondusifnya situasi keluarga adalah karena anak itu saling bermusuhan. Cuma dua anaknya, tapi saling bermusuhan. Nah, apa sebabnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang perlu ditelusuri adalah bagaimana TV mengajarkannya. Banyak orang tua memberikan TV begitu dini karena tidak ingin repot dikasihkan TV. Dan ternyata TV itu anak-anak mendapatkan inspirasi yang buruk. Misalnya ketika melihat Tom and Jerry, maka lihat adiknya kayak Tom and Jerry gitu ya. Nah, ada ide-ide yang kadang-kadang itu bukanlah merupakan kejahatan. Itu karena anak tidak mengerti. Anak impulsif, anak melihat itu. Nah, kalau tidak mengerti masih mending. Meskipun saya merusak TV atau merusak komputer, misalnya lihat adegan di situ dia tergoda, dia tertarik lalu melakukan hal yang sama, laptop bapaknya disiram susu misalnya itu ya. Ini masih belum seberapa karena tindakan itu tidak baik intention, tidak diniatkan untuk melakukan kerusakan. Tetapi ada tindakan-tindakan yang memang baik intention. Mudah-mudahan di sini tidak ada tayangan-tayangan seperti itu. Tapi tayangan-tayangan di Indonesia, sinetron-sinetron itu umumnya mengajarkan intensi, mengajarkan intikan, mengajarkan dorongan untuk berbuat jahat. Saya bukan membela Tom and Jerry, saya nggak tahu siapa pemiliknya, maksudnya juga punya TV. Tetapi kalau di situ lebih kepada tindakannya, tindakan sama, intikannya berbeda, maka intikan yang jahat itu jauh lebih besar bahayanya. Meskipun tindakannya lebih ringan. Kenapa? Karena kalau intikannya itu yang masuk kepada anak, ini akan dapat berkembang tindakan-tindakan selanjutnya. Kalau cuma biru tindakannya, dapat dengan mudah dikoreksi. Nah, berbahagia adalah yang tidak ketemu sinetron-sinetron Indonesia di sini. Kecuali bagi yang tergila-gila sinetron Indonesia, lalu mungkin langganan channel khusus untuk layanan Indonesia. Nah, kalau sumbernya dari TV gimana? Ya, lagi-lagi kita yang harus berani mengambil keputusan. Dan ketika anak dekat, itu akan ada situasi di mana anak akan sakau. Sakau itu ya menderita, enggak enak bisa membetul-betulkan kepala, meskipun mungkin bukan ke tembok ya. Anak nyaman, banting-banting, itu adalah situasi yang wajar. Nah, saya perlu sampaikan ini karena kadang-kadang ketika orang tua baru memulai tidak memperhitungkan reaksi yang muncul, akhirnya berdupa. Kita coba itu malah tambah berdupa, akibatnya apa? Nah, karena nggak siap. Itu macam-macam. Apa itu hal yang wajar? Apalagi kalau anak misalnya kecanduan game online. Ada beberapa kasus anak dalam game online yang berhari-hari main game. Nah, kalau ini dekat, ini sangkaunya akan lama. Bisa sebulan, bisa dua bulan, ya. Tergantung penanganannya dan tergantung bagaimana kita approach mereka, kita mendekati mereka sehingga mereka memperoleh memperoleh perhatian, memperoleh kasih sayang, memperoleh penyejukan emosi. Nah, tapi kalau kita tidak menyediakan TV dan anak masuk begitu, barangkali yang lupa kita siapkan pada diri anak adalah menata diri mereka, mempersiapkan mereka untuk mempunyai adik baru. Di antara kesalahan-kesalahan ketika orang tua, misalnya anak pertama, usianya mungkin baru 1 tahun lebih, atau bahkan sudah 4 tahun, lalu ibunya hamil lagi. Itu gak dosa. Gak dosa. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menunjukkan kepada kakaknya ini dengan bahasa-bahasa bencana. Nanti kalau ada usia lahir, gak boleh loh gini ya. Nanti kalau ada usia lahir, gak boleh lagi gini. Kamu harus begini. Ini waduh, ini musibah. Nah, kita perlu menunjukkan kepada mereka sebagai berita gembira. Kita menunjukkan kepada mereka sebagai dorongan untuk melakukan kebaikan. Saya ingin kasih contoh sederhana begini. Ketika saya SMP kelas 2, saya kursus bahasa Inggris. Tempat kursus saya jaraknya 6 km dari rumah saya. Waktu itu di daerah saya belum ada listrik atau kawat. Daerah saya agak pegunungan, bukan puncak gunungnya, tapi agak pegunungan. Kalau berangkat enak menunggu jalannya, asik betul. Tapi kalau pulang, menanjak. Dan itu pulangnya jam 9 malam. Gak ada listrik, gelap gulita. Berbahagialah kalau pas bulan purnama di padang bulan. Wah, asik sekali. Nah, ini yang kita alami sama. Tetapi bagaimana anak merasakannya sangat berkait dengan bagaimana kita menunjukkan itu sebagai musibah atau sebagai prestasi. Contoh, yang dialami gak seberat itu. Mungkin jalan kaki hanya 2 kilo atau 1,5 kilo. Tapi berkatakan kepada anak, nah, bersyukurlah. Kamu sekarang sudah enak, gak kayak bapak dulu. Teman-teman jalan kaki berat. Nah, bersyukurlah. Nasihatnya baik, menyuruh bersyukur. Gak seperti bapak dulu. Dulu berat. Maksudnya orang tua baik, tetapi ini justru menjadikan anak, oh, jalan kaki itu musibah. Kenapa? Ini dulu kesengsaraan. Nah, sangat berbeda ketika kita juga. Wah, kalau dulu nah, zaman bapak dulu asik. Bapak kursus 6 kilo, jalan kaki. Nah, jaraknya jauh. Kita ekspresikan sebagai challenge. Jalan kaki. Pulangnya, ya jalan kaki juga. Jalan kaki juga, anak saya bertanya. Nah kalau capek gimana, Pak? Ya kalau capek, tidur. Di bawah pohon, gak apa-apa. Lalu nanti kalau kendaraan, dulu masih sepi. Nah, emangnya Bapak waktu itu di bawah pohon? Ya gak mesti. Itu ada kuburan Cina, namanya yang namanya kuburan Cina waktu itu. Lalu itu kan bisa besar. Ya kayak spring bed itu. Nah, ini peristiwanya sama, bahkan mungkin lebih dibanding yang lain. Tetapi ketika diceritakan sebagai tantangan, maka anak menanggapinya berbeda. Anak menanggapinya berbeda. Nah, jadi persoalannya bagaimana kita menyampaikan pesan kepada anak itu. Adik yang akan lahir ini sebagai musibah, atau adik yang lahir ini sebagai barokah, sebagai nikmat dari Allah. Wah, asyik. Dulu bunda nunggu-nunggu gak segera punya adik. Pas sudah punya adik itu, bunda langsung pingin gendong, tapi masih belum boleh. Nah, artinya bu, oh, saya akan melakukan sesuatu, bisa gendong itu, wow, sebuah prestasi. Akan berbeda dengan ini kalau udah punya adik, gak boleh cengeng lagi lo ya. Gak boleh cengeng. Nanti kalau ada adiknya rewel, kami langsung gitu. Waduh. Anak. Untuk anak gak berdoa. Ya Allah, batalkanlah adik saya. Ya. Nah, jadi ini persoalannya berkaitan dengan bagaimana kita memberikan value, memberikan nilai-nilai. Dari apa yang dikerjakan tersebut. Kalau adik yang mau lahir itu digambarkan sebagai rezeki, dia akan setia menyambutnya, insya Allah. Dan alhamdulillah kami mendapati itu pada anak-anak kami, ini baru 7 orang ya. Ya, bahwa sekali waktu emosi wajar, tak suami itu juga anak begitu kan. Nah, itu wajar. Tetapi sangat berbeda ledakan emosi, atau kadang-kadang anak itu menjahili adiknya, bukan karena penyakit, bukan karena melakukan penyerangan, tapi karena gemes saja, itu sangat berbeda. Nah, jadi kalau karena gemes ya, kita perlu mengendalikan emosi ketika meneruskan tindakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, melarang. Ada melarang yang dilarang, ada melarang yang boleh. Apa melarang yang dilarang itu? Melarang dengan suara ini perlu dengan suara yang syirkillah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Di sini bilasnya enak, anak akan lebih. Kira-kira mungkin enggak kalau habis manggil mesra kemudian kita melarang dengan suara yang memekakkan telinga dan tidak ada didengar. Nah, jadi yang bermasalah di sini apa? Freddy, kalau pas larangan contohnya gak enak, gak boleh ya. Ya itu mau nyuruh makan, mau melarang kalau suaranya kayak gitu ya gak enak. Sementara ketika mencontohkan hal yang baik, dicontohkan mencontohkan apa yang direkomendasikan oleh trainernya, dicontohkan dengan suara yang nyaman. Nah, ini masalahnya. Kemudian yang kedua, larangan itu hendaklah disertai dengan penjelasan. Disertai penjelasan. Jika anak hanya dilarang tanpa memberikan penjelasan, maka sewaktu-waktu ketika anak mendapatkan penjelasan yang berbeda, akan runtuhlah penjagaan diri anak. Atau yang kedua, jika anaknya hanya dilarang tanpa memberikan penjelasan, tanpa kita mengeluarkan waktu untuk menunjukkan kenapa itu dilarang, maka anak mentaatinya ketika dia tidak kuasa untuk melawan kita. Begitu dia kuasa melawan kita, nah akan lain ceritanya. Nah, maka jangan heran kalau pada saat mereka kecil mereka manis sekali kepada kita, tapi begitu mereka masuk usia remaja, mereka bertingkah, mereka sulit ditata, sulit di kendalikan. Kemudian yang ketiga, ini letaknya boleh berubah-ubah. Artinya bisa penjelasan dulu, baru larangan. Ya. Nah yang ketiga, larangan itu hendaknya dikuatkan dengan perintah yang menunjukkan kepada anak apa yang seharusnya dilakukan. Larangan memotong barisan itu bisa kita sampaikan kepada anak, nggak boleh dilakukan. Ya itu bisa, tetapi tidak memiliki penguatan. Penguat larangan adalah perintah, dan penegas perintah adalah larangan. Misalnya, please quiet, antrilah, no cut in line, jangan memotong barisan. Nah, ini ada ada perintah, ada larangan. Bahkan ketika larangan hanya disertai dengan bahkan ketika perintah hanya dengan disertai dengan larangan, itu cukup memuatkan. Apalagi jika diawali dengan panggilan yang baik, kemudian larangan disertai dengan penjelasan, atau diawali dengan penjelasan, kemudian ditegaskan lagi dengan perintah. Kemudian yang keempat, larangan itu boleh disampaikan dengan suara keras, tetapi tidak dengan suara hamil, dengan suara keledai. Makna suara keledai adalah membentak dengan cara yang tidak menyenangkan. Suara keras itu bukan berarti kita menyerang mereka, tetapi misalnya untuk menjaga semangat. Jadi nah, jangan pertaruhkan hidupmu nak. Nah, ini suara kita keras, tetapi tidak terasa sebagai serangan terhadap pribadi anak, melainkan untuk menunjukkan semangat. Nah, kita ini lemah nak, tapi Allah Maha Kuasa. Maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Niscaya Allah akan menolongmu nak. Apalagi jika ditambah lagi dengan keakraban secara fisik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perintah dan larangan itu sangat boleh dan bukan hanya boleh, bahkan penting. Kalau kemudian ada masalah, itu kerap kali bukan dari larangannya, melainkan suara kita yang tidak pas atau cara kita yang tidak tepat. Nah, saudara-saudara, ada satu poin lagi tapi saya perlu lompat karena waktu tidak memungkinkan. Karena nanti kita hanya sampai jam 3, sementara nanti masih perlu tanya jawab. Sementara habis asar nanti sesinya dengan remaja ya. Nah, saya langsung saja lompat kepada pembahasan tentang menumbuhkan percaya diri anak dan berkenaan dengan jenjang-jenjang percaya diri pada anak kita. Kita melihat pada generasi terdahulu, generasi salafus soleh, kita mendapatkan gambaran yang sangat menarik. Di perang Badar, kekuatan muslimin sangat sedikit, tapi mereka dapat mengalahkan pasukan yang mereka itu memiliki percaya diri yang luar biasa. Akan tetapi mereka akhirnya runtuh percaya dirinya. Mereka itu akhirnya melihat muslimin ini seolah-olah memiliki kekuatan yang berlipat-lipat. Justru karena muslimin ini memiliki percaya diri yang lebih, artinya bukan sekedar percaya dirinya, self confidence. Nah, apa jenjang-jenjang percaya diri? Yang pertama adalah ini kerap dianggap percaya diri tapi sebenarnya bukan, yakni self-confidence, percaya diri semu. Ini merupakan jenjang terendah tapi ironisnya justru banyak timbul. Mereka kelihatan penuh percaya diri tapi dengan sangat meyakinkan dan tampak begitu mengesankan, tetapi anak-anak itu ketika lupa membawa deodoran, mereka akan bersembunyi seperti tikus terseram air. Nah, ini bukanlah percaya diri. Sebagian orang tua guru-guru berikan gadget untuk anaknya. Kenapa? Agar anak saya tidak minder. Loh, ada apa? Karena cuma anak saya yang tidak punya gadget. Teman-temannya semua punya. Nah, kalau ini yang kita lakukan, artinya kita tidak mengatasi akar masalahnya. Ya, kenapa dia harus dirisau? Di antara hal yang membuat dia risau adalah karena mereka ini, anak-anak itu, tidak memiliki arah yang jelas. Nah, maka menunjukkan kepada anak bahwa kita ini berbeda, bahwa kita ini memiliki arah kita sendiri, itu sangat penting. Ya. Nah, itu sangat penting. Menunjukkan kepada anak-anak tentang apa yang harus diburu, apa yang harus dikejar, ini sangat penting. Dan sebaliknya menunjukkan kepada mereka bahwa kalau kita berbeda dengan yang lainnya, di Allah itu hal yang sangat wajar. Jadi ketika anak merasa minder ketika gak punya gadget, kita perlu justru biar pengetahuan bukan dengan gadget, tapi menggali. Ada apa dengan mereka? Jika mereka percaya diri hanya apabila bersama mereka ada hal-hal atau benda-benda yang dapat membuat mereka terangkat, dan yang tidak ada orang yang percaya diri yang semua, alias pseudo self percaya diri yang bukan termasuk percaya diri. Kadang-kadang orang tua tanpa sadar berikan nasihat kepada anak, misalnya orang tua ketika menyuruh anak berpakaian yang baik bukan untuk tata krama, bukan untuk sopan santun, melainkan nah, pakai baju ini nah, biar gak malu gak lihat orang, bukan malulah kepada Allah nah, ini pakaianmu ini tidak untuk Allah. Nah ini kan batin berbagai sekali. Tetapi kadang-kadang orang tua menyuruh anak berpakaian yang baik semata-mata biar tidak malu dilihat orang. Atau misalnya tanpa sadar ketika berbincang dengan suami atau suami kepada istri, ya kalau nggak sengaja jangan pakai tas itu lah, malu, yang lain-lain itu pasti lebih baik. Nah ini bisa menyebabkan anak cenderung memiliki self confidence yang semu atau pseudo self confidence, tetapi juga bisa menjadikan anak ketika dia itu memiliki sesuatu yang lebih baik, barulah dia percaya diri. Contoh, ketika orang tua memberikan sepatu baru misalnya, atau sepatu yang branded misalnya, orang tua mengatakan, wah, coba ini, nanti pasti temanmu gak ada yang punya. Nah, di sini sebenarnya diberikan itu baik, misalnya sepatu, tetapi value yang diberikan oleh orang tua ini gak baik, gak ada hubungannya. Manfaat sepatu itu dengan temannya gak punya. Wah mantap kalau kamu ke sekolah loh. Ini temanmu pas pada ngelihat ini gak ada yang punya kayak gini, cuma kamu. Nah ini nasihat-nasihat yang tampaknya baik tetapi menjadikan percaya diri anak terkikis. Jadi dia itu hanya memiliki percaya diri hanya ketika lebih baik dibanding hanya ketika teman-temannya terlibur. Contoh lagi, nasihat yang seakan-akan menguatkan jiwa anak, tetapi itu sebenarnya merusak kepercayaan dirinya yang hakiki dan menjadikan anak hanya percaya diri ketika melihat kekurangan orang lain. Misalnya, kamu gak usah malu. Temanmu yang pakai sepatu lebih jelek juga banyak. Misalnya, atau misalnya ada anak yang kayaknya dekil gitu, atau ada anak yang kulitnya dianggap tidak lebih baik dibanding yang lainnya, gak usah malu nak. Meskipun kamu kulit hitam nak, banyak yang lebih hitam daripada kamu nak. Apa maksudnya dia hitam? Alhamdulillah rabbil alamin, ketika kecil saya pernah diomong-omong oleh teman saya pada saat saya SD kelas 5 waktu itu, dan hampir meruntuhkan diri saya. Kenapa itu? Sampai sekarang masih ada bekasnya, yakni ketebalan bibir saya overdosis alias mimpi. Dan ketika saya ke sekolah, teman-teman saya mengolok-olok, bibirnya mimpi. Nah, masih kelas 5 mulai mendekati puber kan, sudah tahu beda yang cakep sama yang enggak. Di olok-olok mimpi itu bergeping-geping hati saya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu saya menasihati saya dengan tidak dengan mengatakan, ada yang lebih jelek dibanding kamu, nah tidak. Tetapi ibu saya mengatakan, Zee, kamu tahu, ibu sangat bangga kepada kamu. Kenapa? Karena lambil mimpi. Nah ini aneh. Kenapa? Nah, kenapa yang kedua ini yang sangat mengesankan saya hingga hari ini? Apa itu? Wajahnya berubah, suaranya berubah, tangan ibu saya diangkat. Bukan waktu jalan-jalan tangan saya diangkat. Tangan ibu saya diangkat. Lalu ibu saya mengatakan, tangan kamu nak nanti yang akan berbicara di mana-mana nak. Kamu nanti akan beritahu orang-orang tidak tahu nak. Kamu nanti akan berbicara kepada orang-orang yang bertanya. Nah, kenapa? Karena nabi itu domble. Ibu tunjukkan kata Allah telah tunjukkan pada ibu nak bahwa nanti kamu akan pandai bicara. Nah, poin ini saya catat adalah di sini saya tidak di apa namanya tidak diteduhkan hati saya dengan mengatakan ada yang lebih jelek, tetapi ditunjukkan justru inilah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang domblek bukan hanya saya sebenarnya, tapi yang membedakan adalah value, nilai di balik domblenya itu. Ada yang nasihati sudah nggak usah terima ya, diterima saja, jangan lagi. Nah, itu artinya menunjukkan ya inilah bencana bagi manusia bahwa domble itu memang jelek. Nah, tetapi kalau saya hari ini hadir di sini, saya kira bukan karena panitia tahu lagi saya dengar ya. Nah, melainkan ada yang ingin didengarkan dari perbincangan kita ini. Nah, saudara-saudara, lagi-lagi ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi kenapa kita memilih kalimat-kalimat itu? Itu maksudnya soal teknis. Itu kayaknya soal bagaimana kita memilih kosakata. Tetapi yang menentukan pilihan kosakata itu adalah diri kita sendiri, yakni orientasi kita. Jika orientasi kita ini berubah, kita akan kemana? Jika orientasi kita yang sungguh-sungguh menilai bahwa baik tubuhnya manusia bukan karena wajahnya misalnya, maka kita tidak perlu pusing-pusing kata-kata apa yang harus saya keluarkan. Karena itu akan otomatis keluar dari lisan kita. Tapi kalau kita ini sebagai menilai manusia dari penampilannya, maka ketika anak kita minder, ya nasihat kita sebagaimana isi hati kita. Nah, karena itu yang lebih saya tekankan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita ini. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri karena kelebihan yang dimiliki. Ini lebih positif dibanding yang tadi, percaya diri karena kekurangan orang lain. Sehingga kalau bertemu dengan orang-orang yang punya kekurangan banyak, dia pede, bahkan mungkin bukan hanya pede, tapi juga menggunakan. Tetapi begitu bertemu dengan orang-orang yang lebih tinggi dari dia, langsung menggerutkan dia. Nah, jadi yang ketiga adalah percaya diri karena berlebihan-lebihan dimiliki. Ini lebih positif daripada sebelumnya. Dan anak-anak semacam ini akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang-orang yang memiliki minat atau kelebihan atau bakat atau kecenderungan yang sama. Dia juga akan lebih mudah menempatkan diri di lingkungan yang membutuhkan kelebihan-kelebihannya. Tetapi dia bisa kurang nyaman dengan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Bahkan bisa jadi dia akan sibuk menutup-nutupi kekurangan itu sehingga justru kelebihannya tidak bisa digali, tidak bisa dimunculkan secara optimal. Karena itulah mengajak anak menumbuhkan penerimaan diri anak terhadap kelebihan dan kekurangannya sendiri itu sangat penting buat mereka. Alhamdulillah ketika SD saya ulangan matematika jarang dapat nilai 8. Biasanya kalau enggak 9-10. Tetapi kalau sudah pelajaran bahasa Jawa, nilai 5 itu jarang-jarang. Biasanya kalau enggak 4 ya 3. Nah, ini kekurangan saya. Dan semoga Allah Ta'ala rahmati ibu saya. Saya bersyukur sekali Allah Ta'ala berikan kepada saya ibu yang agak nyentrik begitu. Ya, contohnya tadi ketika orang menganggap saya agak begini, dan ibu saya lah yang menguatkannya. Nah, ketika ibu saya melihat bahwa saya sedih dengan ulangan yang tidak dapat dibandingkan sama sekali. Kalau matematika PD, belum ditanya, gimana ulangannya lalu juga. Tapi kalau bahasa Jawa, seolah-olah hilang. Bulan, nyarinya lama, nggak ketemu-ketemu. Padahal ternyata sudah bukan ibu saya. Sampai suatu hari ibu cerita, dulu itu nah, ibu kalau masih SD itu, kalau ulangan bahasa Jawa, jam dapat nilai 7, 8, 9, mudah buat ibu. Tapi kalau sudah matematika, nah, ibu bingung. Nah, jadi rupanya ibu berikan komparasi bahwa lemah dalam suatu bidang itu hal yang lumrah. Kamu gak bisa bahasa Jawa, gak apa-apa. Nabi Muhammad dari bahasa Jawa. Ya benar juga sih. Ya. Cuma contohnya terlalu ekstrim ya. Sebenarnya gak bisa, nah. Ya, apa namanya, Bu Hatta mungkin dia juga bisa bahasa Jawa ya. Nah. Selanjutnya adalah jenjang yang keempat. Jenjang percaya diri yang keempat, yakni tumbuh kepercayaan diri karena dapat menerima kelebihan dan kekurangannya. Inilah yang lebih penting untuk kita tumbuhkan pada diri anak. Dia menyadari apa yang menjadi kekurangannya dan tidak membuat dia minder. Namanya manusia memang tempatnya salah dan kurang, dan karena itulah dia memberikan kelebihan orang lain. Nah, sebaliknya, atas kelebihan-kelebihan yang dia miliki, bukan cuma sekedar mengetahui kelebihan dan kekurangannya, melainkan bersamaan dengan itu kita tumbuhkan pada diri anak kesadaran bahwa atas kelebihannya ada amanah di balik itu yang kelak nanti Allah akan bertanya untuk apa kelebihan-kelebihannya itu digunakan. Inilah yang lebih penting. Kita tanamkan kepada anak-anak itu kesadaran dan kelebihan kekurangan agar ia tidak sombong melihat yang lebih rendah dibanding dirinya dalam soal-soal yang dia kuasai. Dia tidak sombong karena dia pastilah lemah dalam bidang yang lain. Seorang profesor dalam bidang nautika misalnya, itu adalah orang yang sangat awam dalam bidang yang lain. Nah, misalnya ahli geologi belum tentu bisa menulis detek. Artinya, seorang pakar itu pada saat yang sama adalah orang awam dalam bidang yang lainnya. Sehingga tidak patutlah untuk saling merendahkan. Dan atas kelebihan yang dia miliki ada amanah di balik itu. Jika kita tanamkan pada diri anak bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka akan mudah bagi anak itu untuk saling belajar kepada yang lain. Inilah yang kita dapati pada pribadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan para ulama terdahulu. Mereka ini adalah ulama Allah besar, tapi pada saat yang sama mereka juga saling belajar. Misalnya dalam soal hadis, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Padahal Imam Ahmad ini muridnya, tapi dalam soal ini Imam Syafi'i tidak terhalang dirinya untuk belajar kepada muridnya sendiri. Nah, kemudian jenjang yang kelima adalah kuatnya percaya diri karena menjiwai, merasakan, memandang bahwa semua manusia sama, tidak ada bedanya, mau Jawa, mau Oman, mau Saudi, mau Amerika, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah takwanya. Kalau pertemuan harus berbeda-beda karena suku-suku dan bangsa-bangsa, itu adalah untuk saling mengenal. Dan semua itu tidak memberi manfaat kalau masing-masing ini tidak bersungguh-sungguh dalam dalam kebaikannya, tidak bersungguh-sungguh dalam urusan-urusan yang bermanfaat baginya. Lahir dari kalangan keluarga manapun, lahir dari suku manapun, akan tidak ada manfaat kalau dia merasa siap dengan keadaannya. Nah, kemudian yang keenam ini saya menyebutnya sebagai yang self confidence, percaya, melampaui percaya diri, yakni yang dilihat adalah amanah apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kenapa Allah ciptakan dirinya. Nah, saya belum sampai kepada tingkatan ini, meskipun dalam sebagiannya saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu punya jenggot sejak SMP. Sehingga tingkat SMP saya dipanggil Mbah ya. Ya, kemudian cuma dua waktu itu. Sampai kelas 2 SMA saya memelihara jenggot bukan karena sunnah. Tetapi kata ibu saya, "Nak, tidak semua Allah kasih seperti ini. Kalau kamu dikasih seperti ini, ada rahasia kebaikan di balik itu. Pasti ada kebaikan dalam di baliknya. Jangan dicukur nah ya." Jadi sampai kelas 2 SMA saya enggak tahu bahwa itu suka. Dan suatu ketika guru agama saya menjelaskan, "Oh, barulah saya mengubah niat saya. Awalnya karena biru walidai, kemudian yang berikutnya karena sunnah." Tetapi poin penting dari situ, pasti nanti akan ada kebaikan yang ada di dalamnya. Dan untuk itu akan menciptakan. Dan nah, ada aman di balik itu. Nah, poin ini saya sendiri secara pribadi belum begitu dapat menghayatinya dan menjalaninya. Tetapi saya memperhatikan ada orang-orang yang Masya Allah, mereka ini begitu mantapnya, mereka ini penampilan mungkin tidak begitu meyakinkan, tapi mereka sama sekali tidak minder berhadapan dengan kalangan manapun, karena yakin bahwa kalau saya bertemu orang ini, kalau saya bertemu dengan kalangan seperti ini, berarti Allah telah amanahkan kepada saya untuk menyampaikan nasihat kepada mereka. Nah, amanah itu bisa macam-macam. Amanah itu bisa macam-macam. Saya kurang dapat menjabarkan dengan baik di semata-mata karena itulah hal yang belum dapat saya hayati dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, saya cukupkan sampai di sini pembahasan tentang positive parenting, dan selanjutnya jika ada pertanyaan silakan, kita masih ada waktu selama setengah jam. Silakan. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan tadi, bapak-bapak sudah? Ada. Ya, silakan ibu-ibu. Saya ingin menanyakan tentang mengaktifkan otak tengah untuk menstimulasi kecerdasan otak. Waktu itu saya masukkan anak-anak saya ke sekolah otak tengah itu, Pak Ustaz. Dan anehnya itu ya Pak Ustaz, dia tidak bisa bertahan lama. Jadi dia itu harus terus dilatih. Dan mereka menawarkan tiap 6 bulan sekali kita harus istilahnya seperti apa ya? Dia dilatih lagi sama mereka itu setiap 6 bulan sekali. Karena dia tidak bertahan lama itu, kenapa bisa begitu ya Pak Ustaz? Terima kasih, jazak ruangannya. Amin ya Bu. Mari kita baca buku yang berjudul Common Is of Writing yang ditulis oleh Gail Covid. Di dalam buku itu menunjukkan bahwa sejak tahun 1924 sudah didapati ini yang terekam dalam sejarah, dan sangat mungkin ada yang tidak terekam dalam sejarah atau rekaman yang belum ditemukan, bahwa teknik-teknik semacam itu, blindfolded reading dan teknik lainnya, itu sudah dikerjakan orang membaca dengan mata tertutup, bermain catur dengan mata tertutup, dan seterusnya dan seterusnya, untuk menunjukkan kehebatan. Di antaranya ada yang pernah melakukan itu untuk mengesankan bahwa dia memiliki daya ingat yang sempurna. Tetapi di akhir permainan, ya, ketika dia bermain catur, dia lupa membawa tasnya. Nah, padahal ini adalah untuk mendemonstrasikan bahwa dengan cara ini orang akan memiliki ingatan yang sangat sempurna dan tidak akan pernah lupa. Nah, mengenai aktivasi otak tengah, itu adalah mitos yang sangat besar. Dusta. Saya pernah menyampaikan beberapa kali dan akhirnya ada yang dari trainer aktivasi otak tengah nggak terima datang ke rumah saya. Saya persilakan, saya diminta mengoreksi. Maka saya sampaikan, saya akan mengoreksi jika datang bukti-bukti yang kuat bahwa pernyataan saya salah. Misalnya, dikatakan bahwa aktivasi otak tengah itu merupakan rahasia negara, super speed, dibalik kehebatan Jepang. Hari ini, kita bisa cek langsung dengan saudara-saudara kita di Jepang. Banyak muslimin Indonesia di Jepang. dan bahkan banyak orang-orang Indonesia yang menikah dalam Jepang, maka sangat mudah untuk mengecek pada mereka itu ada atau tidak. Nah, di samping kalau itu disebut sebagai rahasia negara super secret lagi, maka tidak mungkin disebarluaskan meskipun kepada warga negara sendiri. Nah, ternyata di Jepang itu bukanlah hal yang dianjurkan, bahkan dilarang. Nah, silakan Anda membaca buku The Factory Bridge and Popular Psychology, 50 kertas besar dalam psikologi populer. Teknik-teknik semacam itu, atau nanti mitos tentang otak kiri, otak kanan, itu mitos. Secara medis, dalam dunia kedokteran, otak kiri, otak kanan itu ada. Kalau otak kanan malah, persoalan. Karena itulah yang dulu mengadakan aktivasi otak kanan, sekarang tidak lagi berani menggunakan istilah otak kanan. Karena memang tidak dapat mempertanggungjawabkan tentang otak tengah itu secara ilmiah. Sehingga akhirnya sekarang ini yang dipakai adalah optimasi otak. Nah, nanti saya akan ceritakan tentang sejarah otak tengah di Indonesia. Nah, terus sama ini. Ada otak kiri, otak kanan itu secara medis ada. Tetapi psychologically, secara psikologis itu tidak ada. Tidak ada. Nah, dibikinlah macam-macam sehingga ketika orang menerangkan intuitif dan lain-lain itu berbeda kan. Kalau betul otak kanan itu yang sifat intuitif, yang spontan, yang yang abstrak dan lain-lain di sebelah kanan semua dan keberhasilan manusia itu justru terutama jika menggunakan otak kanan, maka perusahaan-perusahaan yang perlu untuk pertama kali adalah perusahaan minyak. Kenapa? Di minyak Anda harus aktif, harus urut, nggak bisa acak. Wah, kayaknya enak gini deh. Nggak bisa membuat puisi, harus presisi. Nah, dan jika betul bahwa ada otak kiri, otak kanan secara psikologis, karena bahasanya bahasa baru psikologi. Termasuk tuntas-tuntas tadi, jangan berkata jangan, itu seolah-olah psikologi. Bukan, psikologi tidak mengatakan itu. Silahkan baca buku misalnya Clash of Angels, The Works of the Cimak Sano. Kalau ingin kelas berhasil, silahkan yang di luar jangkauan kalian. Macam-macam. Dipompakan betul obsesinya. Nah, menggunakan trik-trik ini untuk anak-anak dan memberikan kesempatan orang tua bahwa ini adalah cara ajaib untuk menjadikan anak jenius. Dulu sudah 6 juta, kemudian turun jadi 5 juta, turun jadi 3,5 juta, ada Wonogiri dan lain-lain itu 350 ribu. Kalau di Jogja sudah laku, ya. Nah, pesan lagi ya. Nah, ini yang dilakukan. Dari sini, ketika anak itu betul-betul tergerakkan atau obsesi, sebagai diantaranya motivated. Tetapi motivatednya itu dengan menganggap bahwa dirinya superior. Dan bahayanya adalah kalau dia menghadapi benturan bahwa ternyata ada orang-orang yang jauh lebih hebat daripada dia dengan effort yang lebih sedikit, karena dia bisa shock dan dia bisa mengalami kejatuhan mental. Pada anak yang dibawa ke tempat saya dari Jawa Timur itu, saya nanti cuma bertanya nanti bisa terdeteksi orangnya. Nah, ini harus ikut aktivasi otak, maka anak ini sangat terobsesi untuk menjadi figur-figur pahlawan dan sangat terobsesi untuk melakukan hal-hal yang extraordinary. Terobsesi bisa terbang, terobsesi bisa macam-macam, karena di situ dikatakan kalau kamu yakin kamu pasti bisa melakukan apapun yang kamu bayangkan. Dia sangat ingin dan ternyata gagal terus. Kalau mau terbang gak pakai pesawat tuh mudah aja kan, naik pakai jetpack ya. Sini kata menyewanya ya, naik pakai jetpack, cuma masih mahal ya. Sekali terbang itu 250 US ya. Naik ke dan. Jadi saudara, ini adalah di antara contoh-contoh mengenai pseudoscience. Nanti banyak lagi pseudoscience yang lainnya lagi. Nanti ada lagi yang menggunakan sidik jari. Sidik jari untuk menentukan karakter. Jika memang karakter itu ditentukan oleh sidik jari, kenapa kita mesti bikin sekolahan? Oh, karakter sudah betul. Sidik jari itu tidak dapat menentukan kenapa seorang curi jambu di belakang rumah kita. Sidik jari itu hanya bisa mengungkapkan siapa yang mencuri jambu di belakang rumah kita. Nah, tapi ini hanya sekedar contoh-contoh. Nanti banyak lagi contoh-contoh lainnya. Jadi karena itu kalau memang sekarang sudah dikatakan luntur tadi, ya justru itulah saatnya bagi kita untuk membenahi dengan hal-hal yang lebih positif. Sesungguhnya tidak ada jalan yang instan dalam diri anak. Yang instan itu cuma kopi instan dan mie instan. Nah, kalau kita tergesa-gesa, saya khawatir fondasi belum terbangun, anak terlanjur terobsesi, sehingga nanti ambang frustrasinya akan rendah. Ketika ambang frustrasinya rendah, menghadapi kenyataan yang sesuai dengan yang diharapkan, ia justru lebih frustrasi dengan yang lain. Allah akan sewak. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu sebelum kita lari ke Bapak. Ada Ibu? Ada. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nanya, bolehkah kita marah pada anak kita atas kesalahan yang dilakukan oleh anak kita? Terus sampai mana batasan apa sih kita tuh bisa marah itu yang kayak gimana? Soalnya kadang-kadang kita gak emosi gitu kalau sama anak-anak nakal. Ya, perlu kita bedakan memarahi. Memarahi itu berarti kita secara sengaja melakukan dengan emosi. Emosi itu yang menjadikan tindakan kita tidak terukur, sehingga akibatnya akan buruk buat anak-anak kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati cucunya makan kurma sedekah, bil makna zakat. Ini anak masih kecil, kurma sebenarnya dapat diganti dengan kurma yang lainnya, tapi kalau diganti dengan kurma lainnya, maka hilanglah nilai pendidikan nilai pendidikan bagi diri anak. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengeluarkan secara paksa kurma yang ada pada mulut cucunya dengan mengatakan, kah, tidak tahukah kan bahwa keluarga kita dilarang memakan harta zakat. Nah, ini memberikan kepada yang sederhana bahwa dalam soal-soal yang bersama dengan halal haram, nanti kita dapat riwayat lain bagaimana sahabat itu keras ketika mendapati ada anak yang bermain-main dengan anak panahnya dan diarahkan kepada burung meskipun bukan untuk membunuh burung itu. Nah, menakut-nakuti meskipun terhadap burung ini, nah ini sesuatu yang sangat buruk dan karena itu diberi teguran yang sangat keras. Nah, teguran itu berkenaan. Nah, untuk harga, tetapi yang juga penting adalah terjaganya emosi kita. Karena itulah ketika kita emosi, kita perlu menahan diri. Ketika emosi sudah reda, jika memang diperlukan karena ini urusan adalah antara hak dan batin, antara halal dan haram, kita dapat memarahi dan karena itu kemarahan kita terukur, karena sesungguhnya kita bukan sedang marah, melainkan semata-mata untuk memberikan teguran dengan tepat pada anak-anak untuk memberikan bekas yang lebih mendalam kepada anak-anak. Allah Maha Besar. Ada lagi? Maaf, tadi yang tentang otaknya, gimana kalau misalnya ada yang berhasil dari pengaktifan di otak tengah itu. Waktu itu saya langsung tag anak saya sudah pulang dari sekolah itu. Saya pegang Quran di belakang dia dan dia di depan saya, tapi menghadap ke depan. Dan dia bisa baca gitu kalau misalnya. Dia bisa baca Quran itu tanpa dia melihat gitu. Di surat yang di tengah-tengah lah yang dia belum yang dia belum pernah hafalin. Karena waktu itu saya motivasinya adalah supaya memudahkan mereka untuk menghafal Quran. Iya. Bagaimana kalau saya? Iya. Yang pertama, nanti silakan Anda pelajari buku The Five Living Myths in Popular Psychology dan juga buku The Lessons of Writing, mengapa anak itu bisa. Dan itu bukanlah menunjukkan bahwa dia telah memiliki indera keenam. Yang kedua, bahkan suatu kebaikan itu juga dicapai dengan cara yang batil. Suatu kebaikan dikajikan dengan cara yang batil, hanya mengejar hafalnya, maka kita perlu berhati-hati dengan perkataan Rasulullah SAW yang saya sebutkan di sesi pertama tadi, bahwa aktsar munafiqu ummati qura'a. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah para penghafal Quran. Siapa mereka? Para ulama menjelaskan, bukan berarti ada sudah sebagai tulang usaha menghafal Quran. Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yang hanya ingin mengajarkan Al-Quran saja. Yang kedua, mereka menghafalkan itu tanpa disertai dengan iltizam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada Al-Qurannya, iltizam itu komitmen untuk menyadarkan diri, mengikatkan diri kepada Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang ketiga, mereka itu menghafalkan Al-Quran dengan niat yang salah. Dan nanti silakan baca di Sahih Muslim Babul Jihad. Ini agak mengkhawatirkan yang ini ya. Tentang tiga golongan yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang berjihad fisabilillah. Keren ya? Jihadnya fisabilillah, tapi niatnya bukan karena Allah. Yang kedua adalah ahli sekitar. Karena itu batil kalau ada orang yang mengatakan bahwa saudara itu tidak perlu ikhlas. Karena dalam hadis ini jelas, di Sahih Muslim Babul Jihad itu tentang golongan yang pertama kali masuk neraka sesudah orang yang berjihad dengan Allah dengan niat yang sama. Yang kedua adalah ahli sedekah, tapi sedekahnya bukan karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, tetapi dia membaca Al-Quran bukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk mengejar dunia dan mendapatkan manfaatnya. Kemudian yang berikutnya, landasan amal dan ibadah itu hanya dua. Pertama ikhlas dan yang kedua adalah ittiba. Nah, karenanya cara-cara yang semacam ini kita belum membahas tentang bahwa ada di antara ada yang misalnya ada yang berhasil. Lion pernah on time. Karena dia on time, itu artinya lumayan telatnya. Singapura Airlines juga pernah terlambat. Saya dari Hong Kong ke Indonesia via Singapura naik Singapura Airlines terlambat 25 menit dan sudah minta maaf bukan main. Nah, sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang sifatnya perkecualian itu dikeluarkan dari keumuman, gitu ya. Nah, kemudian yang kita sebut sebagai keberhasilan itu perlu kita lihat apakah yang didapatkan oleh anak kita sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dikatakan bahwa inilah yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut. Maksud saya, jika seseorang itu mengatakan bahwa dengan ini anak akan jenius, maka apabila yang terjadi hanyalah kemampuan untuk membaca dengan mata tertutup, dan itu diterangkan dalam Talent is Overrated bahwa sesungguhnya bukan betul-betul tidak melihat. Karena itulah kalau menutup mata dalam keadaan terbuka, ya anak tetap tidak bisa melihat. menutup mata dalam keadaan tertutup. Setelah itu anak baru membuka matanya, sehingga dengan gerakan kepala tertentu dia akan bisa melihat. Nah, sebagian di antara hal-hal yang perlu kita cermati dalam urusan diri anak. Nah, nanti akan banyak lagi hal-hal lain yang ditawarkan yang sifatnya sifatnya fantastis tentang anak-anak kita. Dan lebih fundamental lagi adalah kalau kita ingin mendirikan bangunan, yang paling awal perlu kita lakukan adalah fondasinya. Apakah cara-cara itu merupakan fondasi? Jika seseorang itu telah memiliki budaya belajar, telah memiliki orientasi hidup yang sangat jelas, dan telah memiliki keyakinan yang sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemuliaan belajar, maka apabila dia tidak mengetahui mengenai berbagai urusan, dia akan berusaha mencarinya. Kemudian yang berikutnya lagi, mari kita ingat bahwa yang paling dimuliakan dalam agama ini adalah kesungguhan seorang itu dalam berupaya. Bahkan ketika seorang itu sudah gagal, tak berupaya. Bukankah yang diteladankan kepada kita dari peristiwa Sumur Zamzam itu, bukanlah hentakan kakinya Ismail yang tampaknya memberikan efek langsung, karena hentakan kakinya Ismail itulah yang mengeluarkan air Zamzam. Tetapi yang diteladankan kepada kita untuk kita jalani ketika kita umroh ataupun haji adalah langkah kaki dari Ibunda Hajar. Lari-lari dari Sofa Marwa, Sofa Marwa, Sofa Marwa, pada tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi langkah inilah yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena langkah ini dilakukan atas dasar takwa, dan langkah ini dilakukan dengan dasar tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk sementara ke pindah ke bapak-bapak. Silakan bapak-bapak yang ada pertanyaan. Sepertinya bapak-bapak tidak ada. Ya, saya mau. Ustaz. Ustaz kan punya 7 anak, saya ingin dengar cerita nanti masalah TV. Ustaz kan di rumah nggak ada TV, pastinya di tangga ada lah. Saya mau tanya di 7 anak ini karakternya gimana? Mungkin aja kan di rumah nggak ada TV, tapi biasanya kalau main ke tangga ada TV juga. Dibandingkan dengan ini apa? Efek-efek positifnya tanpa TV-nya apa? Jika TV hanya kita hilangkan dari rumah, tidak kita hilangkan dari hati anak, maka jangankan di rumah tangga ada TV, di rumah tangga ada TV pun mereka akan mencari. Karena itu ketika tidak ada TV di rumah, ada beberapa hal yang perlu dijaga. Pertama, tidak suka membicarakan orang-orang yang sering muncul di TV. Kalaupun ada orang yang kita bicarakan dan ternyata dia itu muncul di TV, yang kita bicarakan adalah mengenai ikhtiar-ikhtiarnya, mengenai perjuangan-perjuangannya, dan itu yang dilakukan tanpa TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya pun pernah diminta untuk mengisi acara di TV dan saya mendapatkan keanehan yang luar biasa. Apa itu? Sebelum menyampaikan materi seperti ini, saya diminta untuk bikin pertanyaan. Kenapa? Ya nanti biar pertanyaannya sudah dibuka duluan, sehingga kita sudah menyiapkan jawabannya. Saya pikir, kenapa langsung itu? Dan akhirnya saya memilih untuk tidak bikin pertanyaannya. Nah, nanti ada lagi hal-hal lain yang lebih aneh. Tapi intinya kembali lagi, tidak ada TV di rumah, kalau itu masih hidup di hati anak, ya anak akan lari ke rumah tetangga. Jadi yang pertama, tiadakan TV dari rumah dan tiadakan dari hati anak. Kemudian yang kedua, tumbuhkan kebanggaan tidak punya TV. Tidak punya TV itu hebat. Tidak punya TV itu bagus. Suatu ketika anak saya ditanya sama teman saya, sama temannya anak saya, "Tim, kamu tuh miskin kok." Itu ungkapan Jogja ya. "Kamu tuh miskin kok." Nah, kenapa? Karena gak punya TV. Nah, yang lain ya, "Tim, bapakmu itu miskin kok. Nah, lalu anak saya tanya pada saya, pas bulan dia tanya pada saya, Pak, bapak itu miskin kok. Kenapa? Karena temanku bilang kalau nggak punya TV itu berarti miskin. Nah, maka ada dua hal yang dikoreksi, yang perlu dikoreksi. Pertama, apa salahnya dengan orang miskin itu? Nah, sehingga saya perlu mengoreksi agar tidak merendahkan orang miskin. Bukan berarti saya berdoa untuk jadi miskin dan mendoakan bapak ibu jadi miskin, tidak. Yang kedua, saya menyiasati. Nah, bapaknya ini kan namanya orang tua lebih tahu kehidupannya. Nah, saya tunjukkan harga TV yang murah meriah, kayak Changhong, lihat. Nah, di sini gak ada begitu ya. TV-TV Cina dia, TV-TV Cina. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, waktu itu saya baru saja memberikan ensiklopedia buat anak. Jadi ada perbandingannya. Begitu lihat harga TV dan dia tahu harga ensiklopedia itu, saya tanya, Tim, lebih mahal mana antara TV ini dengan dengan ensiklopedia? Nah, anak saya melihat lebih mahal ensiklopedia. Kenapa bapak beli ensiklopedia? Karena buku ini bermanfaat bagimu. Nah, TV ini gak banyak manfaatnya bagimu. Kamu tahu gak? Yang menemukan TV itu waktu kecil gak pernah nonton TV. Tahu gak? Ya iyalah, pernah TV. Nah, kenapa pada yang suka TV? Karena dia baca. Jadi kalau kamu ingin hebat, nah, kamu ingin pintar, jangan nonton TV. Baca buku. Nah, jadi ringkasnya, kalau hanya kita jauhkan dari TV, anak bisa mencari. Tapi kalau anak itu tidak suka, anak itu tidak terdorong untuk nonton TV, maka dia akan mencari hal-hal yang lain yang bermanfaat. Karena itulah TV itu tidak perlu digantikan. Karena ada yang pernah tanya pada saya, lah kalau tidak ada TV apa gantinya? Saya jawab dengan pertanyaan juga, memangnya itu kebutuhan. Nah, kalau bukan kebutuhan, kenapa harus diganti? Yang jelas, anak perlu yakin bahwa itu merupakan pilihan terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, soal karakter. Karakter ini termasuk perkara yang paling sering dibahas orang pahami. Mari kita ingat tentang taksonomi afektif. Kita ambil yang paling kelas sajalah. Taksonomi afektif itu yang paling bawah adalah kesadaran. Yang di atas kesadaran adalah mempraktekan, practicing. Jadi seseorang itu ketika mengalami kesadaran, menyadari bahwa ini kebaikan, maka dia akan terdorong. Nah, kalau sudah melakukan, maka akan mudah mencapai tingkat berikutnya, yaitu internalization, melakukan internalisasi, penghayatan. Nah, jika ini sudah terjadi, maka akan timbul jenjang di atasnya lagi sebagai organizing, yang seseorang itu mengingatkan dirinya dengan nilai-nilai yang diyakininya, namanya characterizing, karakterisasi diri. Karakterisasi diri artinya bahwa karakter itu gak mungkin dibentuk dalam waktu seminggu, gak mungkin dibentuk dalam waktu dua hari. Yang mungkin itu adalah behavior, perilaku. Yang mungkin itu adalah habit. Yang mungkin itu adalah sekedar tindakan-tindakan saja, tetapi bukan karakter. Bukan karakter. Nah, sering juga overlap orang itu antara karakter dengan temperamen. Contohnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu temperamennya keras. Orang Buddhis secara stereotype orang menganggapnya sebagai orang yang keras. Tapi apakah orang Buddhis itu mesti keras? Tidak. Orang Jogja bisa lebih keras, ekspresinya saja yang berbeda. Kalau orang Buddhis misalnya melewati jalan yang kurang enak, dua orang jalan sebutnya kurang enak, orang Buddhis bisa mengatakan di setengah mati di jalannya, rusak betul. Nah, tetapi orang Jawa mengatakan kurang enak. Orang Buddhis misalnya orang Madura, orang Makassar, bisa langsung spontan mengekspresikan ketika ada hal yang kurang nyaman. Yang ketika itu orang Jogja belum menunjukkan reaksinya. Tetapi kalau orang Jogja sudah marah besar, justru tidak menampakkan muka merah padat, tidak menampakkan suara menggelegar. Orang Jogja kalau marah besar justru tersenyum. Khas ini. Apa artinya? Nah, ini marah besar. Aku sudah marah besar juga. Itu menakutkan. Nah, ini berkenaan dengan ekspresi budaya. Dan sebagiannya lagi, personal-personal pribadi-pribadi itu berkaitan dengan temperamen. Tetapi orang sering rancu. Bagaimana Pak menghadapi anak saya yang karakternya keras? Padahal yang pas adalah temperamen. Nah, disinilah kadang-kadang kita akhirnya tergoda untuk mengubah karakter anak kita dalam waktu sekejap. Padahal jelas di situ unsur penting dari karakter adalah nilai. Mari kita ingat definisi dari karakter. A particular combination of qualities in a person. Jadi kombinasi unik dari kualitas-kualitas diri pada seseorang. Nah, maka kalau seseorang itu dilatih tersenyum, itu bukanlah latihan, bukanlah pembentukan karakter, melainkan soal manner saja. Nah, ada kan pelatih-pelatih tersenyum? Orang baik cenderung murah senyum, tetapi orang yang murah senyum belum tentu orang baik. Contohnya penipu, ada nggak penipu yang memperkenalkan dirinya kepada seorang? Kenalkan, saya penipu. Nggak ada. Mesti dengan, justru orang itu terkecoh karena ekspresinya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita bedakan, dan mudah-mudahan pembahasan ini menjadikan kita tidak tergesa-gesa pada saat kita ingin mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada satu pertanyaan sebelum kita break sholat asar dan mengakhiri sesi ini. Jadi, ada sekitar 10 menit lagi, 10-15 menit. Silakan bapak-bapak, kalau tidak ada mungkin dilemparkan ibu. Bapak-bapaknya sudah mengerti semua? Kayaknya sudah paham semua parenting. Atau bingung mau nanya apa? Ibu-ibu, ada beberapa tanya lagi? Baik, apa? Nah, terima kasih kesempatannya. Jadi Pak, kita kan mungkin ada anak yang mungkin udah mau usia remaja. Kemudian kan kita mungkin sebagai orang tua mulai melihat kira-kira yang satu ini kecenderungannya demikian dan yang satu lagi kecenderungannya demikian. Walaupun tidak ada yang salah, hanya saja mungkin kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya mungkin untuk kasus kami yang satu itu cenderung lebih emosinya tuh lebih mudah diungkapkan. Sementara yang satu lagi itu lebih agak cuek, tapi rajin belajar. Nah ini apakah kita biarkan, kita pertajam saja asalkan tidak ada keburukannya, ataukah kita harus berusaha juga supaya yang satu juga emosinya terbuka, atau bagaimana harus terbaik. Nah, mungkin itu pertanyaan, terima kasih. Tiap-tiap potensi, saya akan menyebutnya sebagai kelemahan atau kelebihan. Misalnya pemalu, apa salahnya pemalunya? Misalnya ekspresif, apa salahnya ekspresif? Tetapi itu merupakan potensi. Tiap-tiap potensi memiliki kebaikan dan buruknya sendiri. Buruk itu hal-hal yang dapat mengelabui. Jika kita salah, maka akan mendatangkan musibah. Lembut itu baik, tetapi jika tidak dapat bersikap tegas, maka menjadi kelemahan, bukan lemah lembut. Ekspresif itu baik, tetapi jika dia tidak bisa sabar, maka akan cenderung temperamental dan mudah emosional. Nah, maka kalau anak kita lembut, kita ajarkan kepadanya ketegasan, kita ajarkan kepadanya tentang pentingnya berani bersikap. dan kepada anak-anak kita yang menunjukkan kecenderungan untuk sangat tegas, kita ajarkan pengendalian diri, kita ajarkan kesabaran melebihi saudaranya yang pertama tadi. Kalau anak itu yang satu cenderung cuek, maka yang perlu sering-sering kita sampaikan adalah menggugah kepeduliannya, bukan memaksa anak untuk bisa seperti saudaranya, atau misalnya bukan memaksa anak untuk ikut dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial begini. Karena boleh jadi kita dapat memaksa anak dan anak akhirnya hadir di ruangan itu, dia hadir di situ tapi pikirannya di tempat lain. Nah, sementara anak yang ekspresif itu kita lebih dorong anak untuk memahami perasaan orang lain, menerima perasaan orang lain dan mengendalikan diri. Pokok-pokoknya begitu, yakni masing-masing ada potensi baiknya, tapi kalau tidak dikawal maka ini justru menjadi keburukan. Itu saja prinsip dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pertanyaan? Satu lagi, terakhir, Putri Ibu. Sudah tidak ada? Silakan. Tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan, Pak Ustadz, ini tentang bagaimana caranya dan batasan tentang memuji anak. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya dan batasan memuji anak? Pertama, sesuai dengan kelebihan yang ada pada diri anak. Kedua, kita tulus menyampaikannya. Jadi kalau habis memuji, jangan langsung disertai dengan keinginan kita. Wah hebat narimu nak, tolong nak berikan rokok nak. Nah itu loh, soalnya kadang-kadang ada yang begitu. Jadi habis pujian mesti ada konsekuensi, sehingga akhirnya anak melihatnya tidak sebagai ketulusan. Kemudian yang ketiga, kita memuji dan kita tahu kebaikannya di mana, sehingga pada waktu-waktu yang lain ketika kita habis puji anak, kita bisa mengadakan diskusi tentang apa yang jadi kelebihannya. Diskusi ini atau obrolan ini, meskipun tanpa pujian, itu menegaskan bahwa oh, bapak saya, ibu saya betul-betul mengerti. Kemudian yang keempat, janganlah memberi pujian agar dia cepat pergi, karena anak akan tahu bahwa itu sesungguhnya karena orang tua tidak menghendaki. Jadi justru habis memuji itu kita spesifikasi meluangkan waktu bersama anak. Wah hebat kamu nak, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah barokah hidupmu nak. Ibu terharu sekali kamu tuh kalau belajar sudah sampai kan. Oh masih belajar. Inilah mudah-mudahan Allah berikan. Itu bisa kita tawarkan hal-hal yang apa sama bunda misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ujian kita tulus dan kita mengerti apa yang kita uji, tidak ada udang di balik ujian itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada sekitar 8 menit waktu kita sebelum kita menuju masjid untuk sholat asar. Kira-kira ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Terkait dengan karakter tadi, Ustaz, proporsi pengaruh keturunan lalu pengaruh pola asuh, kemudian pengaruh karakter dan temperamen orang tua itu seberapa besar pembagiannya? lalu dalam hal apa saja itu lebih berpengaruh ke anak? Misalnya apakah kalau terkait dengan bakat itu dapat dari bapaknya atau ibunya, atau lebih besar karena pelatihan yang dilakukan dari kecil? Lalu apakah kalau temperamen itu yang terkait dengan emosi, bagaimana dia saat menghadapi masalah itu lebih kuat di mananya? Terima kasih. Iya. Berkenaan dengan karakter, mengenai persentase, proporsi masing-masing, tidak ada riset yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kontribusi masing-masing bagian. Misalnya pola asuh, ada orang yang mengasuh, memberikan pola asuh itu, dan karena orang tua memang tidak begitu pintar mendampingi anak, maka tidak membawa dampak yang cukup signifikan terhadap terbentuknya kepribadian anak. Nah, kemudian mengenai keturunan itu lebih bersifat berkaitan dengan psikogenetik, yakni bagaimana orang tua mentransfer sifat-sifatnya, bukan berarti setiap anak mesti akan begitu. Yang lain yang perlu kita ingat, karena banyak juga nanti beredar berbagai mitos misalnya golongan darah. Alhamdulillah saya golongan darah saya, golongan darah istri saya, golongan darah bapak saya, berbeda golongan darah ibu saya, golongan darah mertua saya maupun ipar-ipar saya sama semua. Begitu juga dengan golongan darah anak saya, yakni O semua, golongan darah O. Tetapi justru itulah yang menjadikan saya meyakini bahwa golongan darah, dan itu ditunjukkan dalam buku The Fatigue Beast Ethnopolo Psychology, bahwa itu adalah mitos. Golongan darah berpengaruh pada karakter dan lain-lain itu. Saya lebih yakin karena semuanya O dan ternyata berbeda-beda model orangnya. Nah, teruskan lagi. Jadi seberapa besar kontribusinya, tidak ada rumusan yang jelas, tidak ada tidak ada batasan yang jelas. Masing-masing bisa berbeda-beda kontribusinya, gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi tadi saya. Ternyata belum menjawab. Oh ya, mengenai bakat. Saya termasuk orang yang lebih percaya kepada usaha keras. Dan Anda bisa mendapatkan penjelasan lebih menarik lagi dalam buku, dua buku yang menarik. Yang pertama judulnya Talent is Overrated, sesuai dengan judulnya. Ini maknanya terlalu memuliakan, terlalu menganggap tinggi bakat. Dan saya mendapati kisah dari para ulama kita, semisal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bakatnya itu dalam bidang syair dan tidak suka dengan fikih. Tetapi ketika gurunya itu menyuruh kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk pelajari sesuatu yang berbeda dengan passionnya, dan karena ketaatan kepada gurunya, Imam Syafi'i sami'na wa'ata'na, beliau akhirnya menjadi ilmu hadis itu, dan ternyata akhirnya menjadi tokoh yang sangat berpengaruh hingga hari ini. Beliau adalah dasar usul fikih. Nah, di dalam buku Talents Operated, atau dalam buku Sudden Genius, adakah kejenisan mendadak? Nah, ini buku yang juga sangat menarik, yang ditulis oleh Andrew Robinson. Contoh, Masya Allah, tentang yang merumus tentang Six Sigma, Jack Welch, ada yang pernah dengar Jack Welch? Jack Welch ini orang kimia, passionnya dalam bidang kimia, kemudian ingin bekerja dalam sebuah perusahaan yang juga dalam bidang kimia, tetapi tidak ada lowongan untuk orang sesuai dengan speknya dia. Maka dia tidak menggunakan ijazah perguruan tingginya, menggunakan ijazah SRTA-nya, masuk perusahaan. Lama-lama dia melihat, kenapa perusahaan kimia ini tidak berkembang? Rupanya ada yang salah dalam tata kelola perusahaan. Dia dulu membenci manajemen, tidak suka dengan bidang-bidang ini. Tetapi akhirnya Jack Welch menekuni, memikirkan, mengkaji, belajar tentang manajemen. Dan bahkan akhirnya dia menjadi CEO yang sangat legendaris di General Electric. Nah, dia pernah membuat rumusan tentang manajemen itu dengan nama Six Sigma. Nah, kita melihat di sini bahwa ini orang tidak sesuai dengan bidangnya. Ini orang tidak sesuai dengan bakatnya. Tetapi ketika mau meluangkan waktu yang disebut sebagai deliberative practice, berusaha dengan sungguh-sungguh, memiliki jadwal waktu yang sangat tinggi dan senantiasa berusaha memperbaiki kecakapannya, maka akhirnya beliau ini menjadi CEO yang legendaris. Nah, ini sekedar contoh saja. Artinya bahwa kalau cuma sudah praktek saja, tidak menghasilkan orang yang luar biasa. Karena itulah yang lebih penting untuk kita tenangkan pada anak-anak kita, dan saya termasuk orang tua yang tidak pernah melakukan tes bakat terhadap anak-anak saya. Yang paling pokok untuk kita tenangkan pada anak-anak kita adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kamu terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu. Apakah yang bermanfaat itu? Everything, segala sesuatu. Tetapi anak akan susah sekali untuk bersungguh-sungguh terhadap semua hal yang bermanfaat kecuali yang disukai, jika dia tidak memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu bekal ini perlu sekali untuk kita tanamkan pada diri anak. Hari ini kita tidak memiliki mutafandin. Mutafandin adalah orang yang pakar dalam semua bidang. Mutafandin umat ini, para ulama menyebut adalah, yang terakhir adalah Imam Ash-Shawqani. Ia memiliki keahlian dalam banyak bidang. Salah satu sebabnya adalah karena kita mempelajari hanya apa-apa yang kita sukai saja. Nah, karenanya ini tantangan buat kita. Sebaliknya, meskipun seseorang itu memiliki bakat yang sangat besar dan mendapatkan support dari orang tua, tetapi jika dia tidak memiliki kesungguhan, effortnya lemah, bukan top effort, usaha yang sangat tinggi, maka meskipun bakatnya besar, dia tidak dapat meraih keberhasilan. Apakah ada begitu? Banyak. Ini anak bakatnya berkembang, tapi suatu ketika dia tergelincir dengan game online, hadir di dalamnya, maka bakat dan kelebihan-kelebihannya hilang juga. Tentang game online ini macam-macam tragedinya. Ada yang sampai 3 hari 3 malam, ada yang sampai seminggu tidak pulang, dan tahu-tahu orang tua yang ditelepon dari warnet terdekat atau warnet tempat anaknya itu main game online, anaknya sudah tidak bisa bangun lagi. Bukan karena mati, tapi karena sudah overdosis ngantuknya. Sehingga untuk pulang anaknya harus digotong, dimasukkan bagasi mobil. Jadi ya. Nah, kalau sudah begitu, apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak? Punya bakat, tapi tidak memiliki kesungguhan, tidak memiliki ketangguhan, anak akan mudah jatuh. Sebaliknya, anak tidak tahu bakatnya apa. Atau anak bahkan hampir tidak punya bakat, tetapi dia memiliki kesungguhan, silakan Anda baca buku 5 Minds for the Future yang ditulis oleh Howard Gardner. Karena orang berbicara tentang Howard Gardner tentang multiple tendencies, seolah-olah kalau anak itu lemah dalam bidang matematika, pasti dia akan memiliki keunggulan dalam bidang lain. Padahal yang perlu kita periksa adalah, boleh jadi anak itu lemah dalam bidang matematika, padahal bakatnya di bidang matematika. Nah, kenapa lemah? Karena tidak ada kesungguhan. Sehingga meskipun bakatnya matematika karena ada kesungguhan, lemahlah matematikanya. Bahasanya lemah juga karena dia lemah situ. Nah, it means that ada yang perlu kita benahi pada kesungguhan dan totalitas anak-anak kita. Bersungguh-sungguh dalam urusan yang bermanfaat baginya, tidak merasa lemah, dan tidak mudah menyerah dikarenakan dia merasa siap. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah dengan berakhirnya jawaban Ustaz tadi, berakhir pula sesi kita untuk kali ini. Tak lupa pula